الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah, dan pada siang hari ini kita memasuki kitab yang ketujuh. Berkata al-muallifu, hafizahullah ta'ala, sabi'an, yang ketujuh, kitabul mu'amalat. Kitab al-mu'amalah. Yang dimaksud kitab al-mu'amalat, al-mu'amalat yang kaitannya dengan hubungan antara sebagian manusia terhadap sebagian yang lain. Pergaulan, baik yang kaitannya dengan jual beli atau dalam hal-hal yang lainnya. Wa yashtamilu ala 23 baban. Dan kitab al-mu'amalat ini mengandung 23 bab. Al-bab al-awwal fil buyu'i. Bab yang pertama yang menjelaskan tentang hukum al-buyu', al-buyu' jama' dari al-bay', yaitu kitab yang menerangkan tentang hukum seputar jual beli. Dan ini termasuk di antara pembahasan yang penting untuk diketahui oleh seorang muslim, baik dia sebagai seorang pedagang atau dia bukan menjadi seorang pedagang. Sebab jual beli adalah hal yang sering kita alami dalam keseharian kita, baik menjadi seorang penjual, seorang pedagang, atau menjadi seorang pembeli. Namun lebih ditekankan lagi bagi seorang pedagang yang menjadi aktivitasnya dalam berjual beli merupakan hal yang wajib baginya untuk mengetahui hukum-hukum jual beli tersebut, agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang haram dalam keadaan dia tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa dia melakukan perbuatan yang haram. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada rakyatnya, la yabi'u fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan ada orang yang berdagang di pasar kami kecuali orang yang telah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Seseorang harus berilmu sebelum dia berkata dan berbuat. Oleh karena itu wajib bagi para pedagang dalam bentuk apapun dagangannya untuk mempelajari hukum-hukum seputar jual beli, untuk dia menjadikannya sebagai rambu-rambu membedakan antara yang halal dan yang haram, manakah yang termasuk cara-cara jual beli, mana jual beli yang diharamkan, agar kemudian dia selamat dari harta-harta yang haram, yang tidak memiliki berkah untuk diberikan kepada dirinya, demikian pula keluarganya. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful bai'i wa hukmuhu, definisi atau pengertian jual beli dan hukumnya. Ta'rifuhu, adapun definisinya, al-bai'u fil lughati, al-bai'u secara bahasa, akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in, mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Ini pengertian secara bahasa, mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Sebagian menyebutkan muqabalatu syai' bi syai', pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, bahwa al-bay'u secara bahasa adalah mengambil sesuatu atau memberi sesuatu. Dari sini menerangkan bahwa al-bay'u secara bahasa itu lebih umum cakupannya daripada al-bay' secara istilah, yang nanti akan kita terangkan apa saja yang sifatnya mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Secara bahasa itu adalah al-bay'. Sebab al-bay'u itu berasal dari kata al-ba'. Al-ba' itu ya ini, depa. Ya. Seseorang ketika mengambil atau memberi sesuatu, ya muddu ba'ahu, dia menjulurkan ba'nya, yani tangannya ini. Sehingga apa saja yang sifatnya mengambil atau memberi sesuatu, secara bahasa itu disebut al-bay'. Tidak mesti jual beli. Termasuk di dalamnya pinjam meminjam sesuatu, atau al-wadi'ah, titipan, menitipkan sesuatu, atau yang lainnya. Jadi secara bahasa al-bay' itu lebih luas cakupannya. Wa fi syar'i, adapun secara istilah yang dimaksud al-bay' mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmati, pertukaran harta dengan harta yang lain meskipun dalam tanggungan, au manfaatin mubahatin, atau pertukaran yang sifatnya manfaat, manfaat yang mubah, yang dibolehkan. Alat ta'bidi, yang bersifat selama-lamanya, ghaira riba wa qarb, selama bukan termasuk riba, bukan pula pinjam-meminjam, qarb. Ini pengertian jual-beli dalam istilah syar'i. Kata beliau, mubadalatu malin bimalin, pertukaran harta dengan harta yang lain, itu termasuk jual beli. Yang asal hukumnya dibolehkan. Seperti misalnya seorang mengatakan, saya menjual kitab saya ini kepadamu dengan pembayaran kitab yang ada pada kamu, kamu bayarkan kepada saya. Misalnya satu memegang kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, yang satunya memegang kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka dia mengatakan, gimana kalau kita bertukar? Saya berikan kepada Syarah Tahawiyah, tukaran sama Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Maka ini disebut jual beli, meskipun tidak disebutkan dalam akad. Karena pertukaran harta dengan harta. Pertukaran harta dengan harta yang lain. Atau misalnya, saya memberi kepadamu cabai. Dengan bayaran, kamu memberikan kepada saya bawang. Cabai 1 kilo, ganti dengan bawang 1 kilo. Maka ini pertukaran harta dengan harta. Itu jual beli. Walau fi dzimmati. Meskipun dalam tanggungan. Meskipun dalam tanggungan. Jadi jual beli itu terkadang sesuatu yang sudah ditentukan barangnya, sudah jelas itu barangnya. Namun terkadang barangnya tidak ditentukan namun sudah dalam tanggungan, tanggung jawabnya. Misalnya, saya menjual kepadamu buku ini, Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah misalnya. Bukunya sudah ada, jelas. Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga Rp50.000. Setuju? Setuju, sudah. Nah, Rp50.000 ini tidak mesti uang tertentu. Ya, tapi intinya dia harus membayar Rp50.000. Apakah uang Rp50.000? Kertas Rp50.000? Atau uang Rp100.000 nanti dikembalikan Rp50.000? Atau uang Rp20.000 satu, Rp10.000 tiga, atau uang Rp10.000 lima? Itu tidak penting. Yang penting kamu berikan pada saya Rp50.000. Itu namanya dhimmah. Tanggungan. Ya, tidak mesti barang itu harus uang ini. Tidak. Yang penting kamu bayar Rp50.000. Ini namanya walau fi dhimmah. Jadi dia dalam tanggung jawabnya membayar. Entah dari uang apa saja, jenis uang yang memang pokoknya Rp50.000. Ini namanya mubadalatu malin muayyan bima fi dhimmah. Jual beli yang sifatnya pertukaran harta yang sudah ditentukan dengan pembayaran yang dalam tanggung jawabnya. Ya, dan ini dibolehkan. Sebagaimana diperbolehkan pula mubadalatu malin fi dhimmah bima fi dhimmah. Ya. Pertukaran barang masing-masing dalam tanggung jawab. Misalnya seorang menjual gula 1 kilogram. Pembeli mengatakan, berikan saya gula 1 kilogram, saya bayar Rp10.000. Sepakat, sepakat. 1 kilogram ini tidak mesti, di situ 1 kilogram banyak. Atau belum ditimbang, 1 kilogram. Ya. Yang penting barangnya jelas, gula. Maka ditimbanglah 1 kilogram. Nah, jadi tidak mesti gula yang ini, yang ini, yang ini. Tidak. Pokoknya 1 kilogram gula. Ini namanya fidzimah. Barangnya dalam tanggung jawabnya dan tidak mesti sesuatu yang sudah ditentukan. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara barang yang sudah ditentukan dengan yang dalam tanggungan seseorang. Kalau yang sudah ditentukan ya barangnya itu. Ya. Saya menjual kepadamu motor, ciri-cirinya demikian, ya, CC-nya demikian, kondisinya seperti yang disebutkan. Motor itu, bukan yang lain. Nah, ini namanya harta yang sudah ditentukan, muayyan. Bima fi dzimmah, dengan tanggungnya, sesuatu yang dalam tanggung jawabnya, biaya misalnya 15 juta. 15 juta dari harta yang mana saja. Mau uang kertas atau mau dikirim lewat rekening atau yang semisalnya, terserah. Jadi ini juga termasuk dalam jual beli. Au manfaatin mubahatin, atau manfaat yang sifatnya mubah, yang sifatnya dibolehkan. Oleh karena itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya berarti tidak masuk dalam definisi jual beli. Atau sesuatu yang manfaatnya bukan mubah tapi haram, maka ini tidak termasuk dalam definisi jual beli yang syar'i. Seperti jual alat-alat musik, jual gitar, jual piano, jual drum band, jual seruling, apa saja. Jual khamr. Apa saja yang diharamkan. Jual narkoba. Atau yang lainnya. Yang haram. Jadi syaratnya mubahatun naf'. Manfaatnya itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah. Sifatnya dibolehkan. Nah, yang dimaksud oleh beliau manfaatin mubahah, manfaat mubah. Jadi boleh membeli manfaat meskipun tidak memiliki barang tersebut. Dia hanya membeli manfaatnya. Misalnya, ada seorang tetangga kita, seorang tetangga, dia tinggal di belakang rumah kita. Dia tidak punya akses jalan menuju keluar. Kecuali dia harus melewati tanah. Yang kalau kita membangun bangunan di tanah tersebut, tanah milik kita juga, maka dia gimana? Dia gak bisa keluar. Gak punya akses jalan. Maka tetangga ini mengatakan, saya ingin membeli manfaat tanahmu. Saya ingin membeli manfaat tanahmu. Untuk saya bisa jalan keluar. Manfaatnya saja yang saya beli. Bukan barangnya. Barangnya tetap milik kamu. Tapi dia beli manfaat. Maka ini yang dimaksud manfaatin mubah. Ya. Sudah terjadi akad. 20 juta. Saya beli manfaatnya. Tapi tanah tetap miliknya. Ketika manfaat itu sudah dibeli, maka si pemilik tanah ini tidak boleh menghalangi tetangga tersebut untuk melalui jalan yang telah dibeli manfaatnya. Ya. Tapi kalau misalnya tetangga ini mengatakan, saya ingin mengaspal ini. Jalan ini saya ingin aspal. Tidak boleh. Tanpa izin pemiliknya. Pemilik berhak mengatakan padanya, tidak boleh kamu aspal tanpa seizin saya. Saya tidak setuju. Kamu punya hak mengambil manfaat lewat. Itu yang kamu beli. tapi barangnya, tanahnya tidak. Ini namanya membeli manfaat. Dan ini semua diperbolehkan. Menjual barang ditukar dengan manfaat, mubahah. Menjual barang yang telah ditentukan ditukar dengan sesuatu yang sudah dalam tanggungannya, fidzimmah. Menjual sesuatu yang fidzimmah dengan harta yang telah ditentukan, boleh. Semuanya boleh. Menjual manfaat dengan sesuatu yang fidzimmah, dengan uang, boleh. Nah, jadi secara umum, tiga hal ini diperbolehkan. Harta yang sudah ditentukan, harta yang dalam tanggungan, dan manfaat. Ketiga hal ini seluruhnya boleh diperjualbelikan satu dengan yang lain. Sehingga kalau dihitung, 3 × 3, 9 cara. Itu semua termasuk ke dalam jual-beli yang disebutkan. Diperbolehkan. Alat ta'bid yang sifatnya selama-lamanya. Ya. Jadi selama-lamanya. Ketika saya menjual buku ini, maka ketika buku itu telah dibeli oleh si fulan, dia memilikinya selama-lamanya. Nah. Selama-lamanya. Dia tidak boleh mengatakan saya jual buku ini kamu kepadamu dalam tempo 5 tahun. Itu bukan jual beli. Karena tidak selama-lamanya. Itu namanya nyewa. Seperti sewa rumah. Saya sewa rumah 1 tahun. Sewa rumah 2 tahun. Sewa rumah selama-lamanya berarti jual beli. Kalau selama-lamanya. Artinya betul-betul sudah menjadi hak dia yang sifatnya selama-lamanya. Sampai dia melepasnya kembali kepada yang lain. Baik dalam bentuk jual beli atau yang lainnya. Nah. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, saya membeli rumahmu ini selama 30 tahun. Tidak sah. Itu bukan jual beli. Nah. Karena di antara syarat jual beli, alat ta'bid. Sesuatu yang sifatnya selama-lamanya. Ghaira riba. Bukan termasuk riba. Karena riba itu tidak dianggap sebagai jual beli. Meskipun ada tukar menukar barang. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara riba dengan jual beli. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka riba bukan jual beli. Meskipun ada tukar menukar barang. Saya membeli padamu 1 kilogram kurma yang ditukar dengan 2 kilogram kurma. Maka ini riba. Maka ini riba. Saya membeli kepadamu 1 gram emas dengan pembayaran 1,5 gram emas. Maka ini riba. Dan itu bukan jual beli. Wa qardin. Dan bukan pula pinjam meminjam. Jadi beda antara akad pinjam meminjam dengan akad jual beli. Akad jual beli emas misalnya. Saya menjual emas 1 gram. Saya menjual emas 1 gram. Ditukar dengan apa? Dengan harga 500 ribu rupiah. 500 ribu rupiah. Syaratnya harus kontan. Syaratnya harus kontan. Nah. Saya menjual kepadamu 1 gram emas. Jual beli ya. Ditukar dengan 1 gram emas. Mungkin beda bentuk ya. Beda bentuk. 1 gram ditukar dengan 1 gram. Kontan. Jual beli syaratnya harus. Waznan biwaznin. Yadan biyadin. Harus kontan. Dan harus sama timbangan. Kapan berbeda? ya, maka itulah riba. Kapan tidak kontan, maka itulah riba. Ini kalau jual beli. Tapi kalau pinjam meminjam, saya pinjam emasmu 1 gram, pinjam, ya. Nanti saya kembalikan 1 bulan berikutnya. 1 bulan berikutnya kembalikan, ya, 1 gram emas. Boleh. Ini boleh, pinjam meminjam. Karena akadnya qard. Tapi kalau akadnya jual beli, harus di majelis itu juga, harus secara kontan, dan harus sama timbangan. Jadi ini, ma'asyiral rahimakumullah, pengertian dari jual beli, ya, jelas bagi kita bahwa yang tidak termasuk ke dalam definisi ini, tidak disebut jual beli secara syar'i. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.